Taklid. Pengertian. Taklid secara bahasa berarti meletakkan sesuatu di atas tengkuk secara melingkar seperti kalung. Sedangkan secara istilah berarti ittiba'u man laisa qauluhu hujjatan. Mengikuti orang yang pendapatnya tidak dapat dipakai hujjah. Keluar dari lingkup orang-orang yang pendapatnya tidak dapat dipakai hujjah, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti orang-orang yang berijma, mengikuti sahabat jika kita berpendapat jika ucapan sahabat adalah hujjah, mengikuti sesuatu dari mereka ini tidak dapat dinamakan taklid, karena ini adalah pengikutan terhadap hujjah. Namun kadang dinamakan taklid dalam arti kiasan dan arti secara luas.